Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خانه الدين أعزني الله وإياكم Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran Al-Kitab ataupun kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Allahu Al-Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada Kitabul Afa'imah dan kita masih pada permasalahan yang keenam tentang Adabul Akli, adab 6 makan, adab-adab makan dan minum. Alif, apa bacaan atau zikir setelah makan? Apa? Ulangi. Warazaqanihi. Apa? Min? Min ghairi. Naam, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa keutamaan membaca zikir ini setelah makan, Afif? Ada. Apa keutamaan membaca zikir ini setelah makan itu? Keutamaannya. Ayo, di murojaah terus. Cuma kita belajar sebenarnya murojaah. Apa keutamaan membaca zikir ini setelah makan? Yahya. Naam, ufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Insyaallah. Naam, jika seorang makan, dia mendapatkan nikmat secara duniawinya, begitu juga ternyata dari si agamanya dan ukhrawinya, dia pun mendapatkan nilai diampuni oleh Allah Tabaraka wa Taala ketika dia memuji Allah Tabaraka wa Taala. Apa faedah, di antara faedah memuji Allah Tabaraka wa Taala setelah makan yang akan didapatkan selain diampuni dosa-dosa yang telah lalu? Naam, Abu Hurairah. Apa faedah yang didapatkan seorang ketika dia memuji Allah setelah dia makan? Oh. kasa pra, apa dia apa dia bersyukur bahwa makanan itu tidak ada daya lalu dari Allah. Faedah tadi yang pertama lah, ketika dia memuji Allah terkhusus dengan doa tadi, zikir tadi, dia mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosanya saghair. Faedah yang lain, memuji Allah setelah makan apa? Kazah Prabu. Nah, Allah akan meridhoi dia. Nah, dia akan mendapatkan ridhonya Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha. Fayahmaduhu 'alaiha. Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba yang dia makan, kemudian dia memuji Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika dia selesai makan, wa au yashrabu syurbata, atau pula dia minum dengan suatu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, dan kemudian dia pun memuji Allah dengan dia makan tersebut. Nilai yang sangat besar ya sanajan rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat makan ini, sanajan rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Waqi'ah, di antaranya surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 68. Nah, yang kita makan ini kan secara umum makanan pokok itu adalah padi, beras. Nasi, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang nasi itu ditanam. Kemudian enggak cukup dengan nasi, butuh apa? Butuh lauk. Kemudian lauknya itu, nah, ada kuahnya enggak biasanya? Jarang yang enggak ada kuahnya. Walaupun lauknya enggak ada kuahnya, ujung-ujungnya dia butuh mie, butuh minum di akhirnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang memberikan minum kepada kita, yang memberikan karunia sampai makanan itu berat itu sampai kepada kita, tidak lain adalah Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-63 sampai 65, Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun, apakah kalian melihat apa yang kalian tanam dari benih-benih beras itu? Kan dari padi. Namanya padi itu apa? Ditanam. Tidak ada beras buatan. Beras plastik itu berbahaya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Afara'aitum ma tahrudun, kata Allah. Apakah kalian tidak melihat apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kata Allah Subhanahu wa taala, benih yang kalian tanam, nah, apakah kalian yang menumbuhkannya atau Allah tabaraka wa taala? Apakah kalian yang menumbuhkan benih-benih itu sehingga dia menjadi padi, kemudian setelah itu dia menjadi beras, kemudian menjadi nasi? Yang menumbuhkannya kalian atau Allah tabaraka wa taala? Jawabannya tentunya siapa? Allah tabaraka wa taala. Kita cuma nanam. Hasilnya kadang berhasil, kadang tidak. Yang berarti bukan kehendak kita yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan makanan yang asalnya dari benih-benih tersebut adalah Allah tabaraka wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah menghendaki, nam laja'alnahu hutaman, kami jadikan tanaman-tanaman kalian, benih-benih kalian itu kering kerontang. Nah, orang terkadang orang nanam padi ya, Bang. Tumbuh, yang menumbuhkan Allah. Cuma ketika tumbuh, apakah dia berbuah atau tidak, juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Terkadang dia tumbuh tetapi padinya tumbuhnya tegak. Nah, semakin lama semakin tegak, bukan semakin apa? Kalau yang berbuahlah semakin apa? Runduk dia kan? Berisi dia yang runduk. Enggak tegak kayak lalang. Ini kosong. Banyak kosong. Inna hujan rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah menghendaki, Allah jadikan kering. Nah, fadhaltum tafakkahun, sehingga ketika melihat tanaman kalian itu mengering. Nah, kalian sudah berbahagia melihat tumbuh, masya Allah, subur dia, menghijau. Tapi kok lama-lama ternyata mengering. Fadhaltum tafakkahun, maka kalian pun menjadi tercengang, terbelalak melihat apa? Tanaman kalian mengering. Ketahuilah, yang sampai kepada kita dari nasi. Nah, walaupun mungkin kita punya harta, kita punya uang. Nah, kita banyak hartanya, uangnya jutaan atau bahkan miliaran, tetapi kalau padi-padi itu enggak tumbuh, apa yang mau dimakan? Ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu padi, belum lagi tanaman-tanaman yang lain, yang lainnya. Maka benar-benar kita ketika makan itu, selesai makan, benar-benar hendaknya kita memuji Allah tabaraka wa taala. Begitu pula ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengingatkan pula tentang air yang kita minum, yang enggak lepas kita makan itu dengan air. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Waqiah ayat yang ke-68 sampai yang ke-70. Allah mengatakan, afara'aitumul ma'a allazi tas'abun, apakah kalian melihat air yang kalian minum? Ingat, nikmat air ini nikmat yang hampir-hampir enggak bisa putus kita. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Afara'aitumul ma'a allazi tashrabun, apakah kalian melihat air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan air adalah Allah tabaraka wa taala. Law nasha'u, seandainya kami menghendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, kami jadikan air itu asin. Nah, kalau kami menghendaki, kami jadikan air itu semuanya air hujan itu asin. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala? Nah, sehingga makanan yang sampai kepada kita, minuman yang sampai kepada kita, itu tentunya semuanya dari Allah tabaraka wa taala. Walaupun uangnya kita banyak, ketika Allah misalnya wal iyadz billah tidak menurunkan hujan kepada kita, maka apa yang bisa kita minum? Lihat bagaimana paceklik kemarau panjang yang ada di zaman dahulu, di zaman Umar, di zaman Rasulullah SAW, di zaman para sahabat. Nah, sampai dikatakan hewan-hewan pada mati saking tidak ada minuman. Jangankan kemarau panjang setahun, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita beberapa sebulan saja sudah tidak turun hujan, itu sudah apa? Mengkhawatirkan. Terutama pada para petani penyadap, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sudah kering kerontang karetnya ketika sudah sebulan tidak hujan. Apalagi apa? Para petani. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala. Apalagi walhamdulillah di Indonesia ini termasuk yang jarang kemarau yang sangat panjang, ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat layak memuji Allah Subhanahu wa taala selesai dari makan, dan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Nah, itu kalau kita melihat kita punya uang, punya harta untuk makan, makanan dan minumnya itu semuanya dari Allah. Belum lagi kalau kita merenungkan usaha yang kita dapatkan, yang kita usahakan, itu berhasil pun semuanya dari Allah tabarakah wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki dengan mudahnya dihancurkan apa yang kita usahakan, dihancurkan harta kita, entah dicuri, entah kebakaran, entah kebanjiran, entah dirampok sama manusia, begitu juga apa kemarin dia sakit dengan sakit yang parah yang habis hartanya untuk berobat, dengan mudah dihabiskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya supaya dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lain syakartum la'azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan aku tambah nikmat itu, dan jika kalian kufur maka azabku sangatlah pedih. Nah ini tentunya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika membaca zikir ini setelah makan, itu dia telah bersyukur dengan apa? Dengan lisannya. Dengan lisan, lisannya. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal sisanya adalah bersyukur secara khusus terhadap nikmat tersebut, yang dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur secara umum, yaitu setiap nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menuntun seseorang untuk tidak lain banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nikmat kecuali bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kecuali agar orang yang diberikan nikmat tersebut semakin taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tidaklah nikmat itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang diinginkan tidak lain seseorang yang diberi nikmat tersebut semakin taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, telah berlalu ucapan salamah bin dinar. Nah, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang nikmat tersebut tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka pada hakikatnya dia adalah musibah. Musibah. Ini khairul rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebenarnya semua keadaan manusia, apakah dia mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, ataupun dia mendapatkan nikmat, itu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita konteksnya sekarang apa? Sedang mendapatkan nikmat. Nah, orang yang sedang mendapatkan nikmat tidak lain adalah supaya dia banyak bersyukur, banyak beribadah kepada Allah, banyak taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa illa, nah, orang yang ditimpa ujian, orang yang ditimpa musibah, kefakiran, penyakit, ini dan itu dari musibah-musibah, yang diinginkan oleh Allah tidak lain juga agar seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sudah datang faedah bagi kita semuanya bahwasanya orang yang sedang tertimpa musibah, dia dihapuskan dosa-dosanya kalau dia bersabar, diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ketika sedang susah mendapatkan musibah tersebut, bisa terkumpul pada diri seorang hamba sekian banyak ibadah. Dia sabar ketika mendapatkan musibah, nah, dengan sholat dan juga sabar. Semakin dia mendapatkan banyak musibah, dia ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendapatkan banyak ujian, problema, masalah-masalah dalam kehidupan dunianya, dia ingat kepada Allah atau ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bisabri wa sholat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sabar dan sholat. Nah, jiwanya bersabar dengan sabar sekian macam bentuknya, jawarihnya perbanyak sholat, perbanyak doa, perbanyak sholat, dan banyak sholat itu mencakup tentunya banyak berdoa, banyak berzikir, banyak berharap, begitu juga al-khauf dan juga tawakkul dan sekian banyak ibadah. Sehingga benar-benar ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semua keadaan hamba, nah apakah dia diberikan kenikmatan atau diberikan ujian, yang diinginkan tidak lain adalah supaya dia semakin dekat kepada Allah tabaraka wa taala, bukan justru semakin mendapatkan nikmat dia melampaui batas jauh dari Allah. Begitu juga bukan justru ketika mendapatkan musibah dia justru semakin jauh dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah, begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki kenikmatan biasanya dia akan melampaui batas. Nah, begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mendapatkan musibah, nah kalau dia tidak kokoh imannya, dia akan jauh dari Allah tabaraka wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Wa minan nasi ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang dia beribadah kepada Allah di tepi. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang dia itu beribadah kepada Allahnya di tepi. Apa maksudnya di tepi? Kata Allah Subhanahu wa taala, in asabathu khairun tama'anna bih. Kalau dia beribadah rizkinya lancar, dia tenang ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bagus ini. Kalau rizkinya lancar, mendapatkan banyak usaha lancar, dia tenang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Tetapi kalau dia terkena fitnah, kata Allah tabaraka wa taala, ujian-ujian, musibah-musibah, keret usahanya, enggak lancar usahanya, in qalaba ala wajhi. Dia terbalik wajahnya. Artinya apa? Dia kalau dia lancar rezekinya ketika dia beribadah kepada Allah, masya Allah tenang dia beribadah kepada Allah. Tapi ketika disusahkan, ini penafsiran yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini, ketika Allah sempitkan rezekinya, dia menjadi orang yang jauh sulit untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Artinya apa? Ketika mendapatkan musibah, kefakiran, kemiskinan, dia semakin jauh kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah, mukmin yang sejati adalah apa? Dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dia semakin banyak taat kepada Allah tabaraka wa taala, dan semakin dia mendapatkan ujian juga semakin dekat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, memang tujuan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala apapun kondisi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu pula ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di muka bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara kenikmatan-kenikmatan dan kesusahan-kesusahan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Wa balawnahum bil hasanati wassayyi'ati la'allahum yarji'un, dan kami kata Allah menguji mereka dengan kebaikan dan kejelekan supaya mereka kembali. Artinya apa? Memang di dunia ini enggak bakal lepas dari dua perkara. Kejelekan terkadang kita dapatkan, yakni tadi ujian-ujian, musibah-musibah, dan terkadang kebaikan. Dan itu telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya kita hidup di dunia ini berputar. Kalau istilah orang roda berputar, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari kami putar-putar saja manusia itu. Kadang dia jaya, kadang dia tengah-tengah, kadang dia di bawah, terus bangkit lagi dia. Terus begitulah dunia. Innallahi rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang dulunya kita susah kerja, capek kerja, sekarang dia masya Allah nikmat kaya raya dia. Tapi sebaliknya ada dulu yang dia masya Allah banyak rezekinya lancar, berkurang sekarang, berkurang susah. Maka itu memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainannas. Itulah hari-hari yang kami putar-putar saja, kata Allah Subhanahu wa taala, antara manusia. Terkadang dia kaya, terkadang dia miskin, terkadang dia lancar, terkadang dia seret, terkadang dia sehat, terkadang dia sakit, dan seterusnya berputar-putar. Cuma intinya ya qul hadzal rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau menguji kalian. Menguji kalian dengan dua ujian tadi. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan dua ujian, kenikmatan dan juga musibah, bala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Apakah dia sedang jaya ataukah dia sedang mendapatkan musibah, tetap yang dilihat siapa yang terbaik amalannya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apapun kondisimu, apapun kondisi kita, sedang jayakah, sedang seretkah, sedang kaya atau miskin atau bangkrut dan seterusnya, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Dan ujian tadi ada dua, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan yang tidak sesuai dengan selera dan kebaikan yang sesuai dengan selera. Nah, sebagai fitnah, siapa yang dia beramal dengan amal yang terbaik dan hanya kepada Allah lah dia akan dikembalikan. Khana fitin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting bagi kita semuanya merenungi akan besarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan semakin seorang merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala akan semakin dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, dan semakin dia rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, seorang semakin akan bersyukur kepada Allah kalau dia semakin merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seorang jarang merenungi nikmat Allah tabaraka wa taala, dia anggap apa yang dia dapatkan biasa, terus biasa, kerja dapat ini, kerja dapat ini, biasa, tidak merasa itu nikmat dari Allah tabaraka wa taala, akan kurang bersyukurnya. Gimana seorang mau bersyukur kalau dia tidak merasa sedang mendapatkan nikmat Allah tabaraka wa taala? Dia sedang merasa, ini kan saya kerja tadi, ini gajinya, ini kan usaha saya kemarin kesana kemari, ini dapatnya. Tidak merasa dia kalau itu semuanya kemudahan dari Allah tabaraka wa taala. Maka renungkanlah, fa'tabiru, ambillah pelajaran, renungkanlah wahai orang-orang yang berakal akan besarnya nikmat Allah tabaraka wa taala, supaya semakin kita mensyukurinya dan semakin kita ini menjadi orang yang semangat dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Khana hujjin rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya semua pertanyaan tadi sudah habis. Berikutnya ya kana fidzul rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin yang ke-8 dalam kitab. Dalam yang nomor 7, dalam adab makan dan minum adalah tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh apa? Mencela makanan. (Tuh) Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kalau ada makanan yang berselera beliau makan. Kalau beliau enggak suka dengan sebuah makanan, beliau tidak mencelanya. Cuma beliau ya sudah, beliau tinggalkan. Enggak pakai mencela, cuma enggak makan begitu saja. Tidak disertai dengan ucapan oh enggak enak ini. Nah, apa lauknya terus. Lah, tidak demikian. Kalau beliau selera beliau makan, kalau tidak selera maka beliau tinggalkan tanpa mencelanya. Yang ke-8, al aklu min jawani bil qas'ah wa karahiyatu al akli min wasatil qas'ah, makan dari sisi piring atau sisi nampan. 6, dan dimakruhkan makan langsung dari tengah-tengah nampan. Kalau makannya apa? Berjamaah maka dia makan dari apa? Sebelah kiri pinggirnya. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu utiya biqas'atin min tarik. Beliau sallallahu alaihi wasallam didatangkan senampan tarik. Nah, senampan tarid, makanan tarid. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha. Makanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari pinggir-pinggirnya, sisi-sisinya, dan jangan makan dari tengah-tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, dikarenakan barokah itu turun di bagian tengah makanan. Maka makan dari sisi-sisinya dulu baru terakhir di tengah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8. Dan dari sini pula kan Rasul diberikan apa? Senampan dari makanan yang apa? Olahan dari ada kuahnya. Rasulullah yang diberikan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah dari sisi-sisinya. Ini menunjukkan bagaimana pernah kita sampaikan nampaknya dalam khutbatul Jumat, dianjurkan kalau makan itu mengajak orang lain. Ini faedah. Nah, di antara adab makan pula sebagai tambahan adalah apa? Dianjurkan untuk mengajak makan orang lain atau memberi makan orang lain. Nah, dan ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang beliau kalau dapat rezeki sesuatu dari makanan, beliau langsung mengajak para sahabatnya, terkhusus yang hadir ketika di majelis tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini punya keutamaan sendiri, sebagaimana hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan memberi makan orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang lain. Wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang lain. Bukan makanlah ya. At'im itu memberi makan. Bukan makan. Kalau ta'ima yat'amu fa'ila yaf'alu itu makan. Kalau af'ala at'ama yut'imu, wazannya berarti memberi makan. Kalau ini fi'il amr, maknanya apa? Dan berilah makan orang lain. Wa sallu wan nasu niyam, Dan sholatlah kalian ketika manusia pada tidur. Insyaallah ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa bimbingan Rasulullah SAW, sebarkanlah salam, kemudian berilah makan manusia, dan sholatlah kalian, ini sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail, di waktu manusia banyak tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Rasulullah, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Nah, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Di antaranya apa? Dengan sholat malam ketika manusia pada tidur, kemudian senang menyebarkan salam, kemudian apa? Memberi makan orang lain. Maka bersemangatlah ya khanafijin rahimani wa rahimakumullah ala qadril istiqah, dengan kemampuan masing-masing tentunya, dengan tanpa takaluk membeban-bebankan diri yang berlebihan. Perbanyaklah memberi makan manusia, banyaklah mengucapkan salam, dan juga banyaklah sholat malam ketika manusia tertidur. Kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, kalian niscaya akan masuk surga dengan sejahtera, dengan selamat. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang lain, apa? Ta'amul wahid yakfi itsnain. Terkadang kan orang bilang, seorang makan dewe aja susah. Nah, maka di antara hadis yang perlu kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan satu orang itu bisa mencukupi dua orang. Nah, ta'amul itsnain yakfi tsalatsah. Makanan dua orang bisa mencukupi tiga orang, dan seterusnya. Nah, lupa dua orang mencukupi 3-4 orang. Nah, al-muhim apa? Insyaallah apa? Mencukupi. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dari situ pula menunjukkan apa? Dianjurkan untuk makan itu secara bersama-sama. Nah, secara apa? Bersama-sama. Bukan berarti enggak boleh makan sendirian ya. Ini kan sifatnya anjuran. Sifatnya anjuran, keutamaan, boleh juga sendirian. Tapi apa dari sisi lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, ajmi'u ala ta'amikum yubarik lakum fihi. Yubarik lakum fihi. Berkumpullah kalian dalam makanan, niscaya Allah akan memberikan barokah kalian padanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam silsilah as-sahihah. Khalafiddin rahimani wa rahimakumullah. Jika ada anjuran untuk makan itu bersama, kemudian anjuran pula masuk padanya memberi makan orang lain, keutamanya sangatlah besar. Apalagi kalau yang beri makan itu adalah siapa? Orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sangat susah, au ita'amun fi apa al-balad itu fi yaumin dzi matlabah, memberi makan manusia ketika hari yang memang sangat susah. Nah, dan lebih utama lagi kana fi rahimani wa rahimakumullah, kalau yang diberi makan itu adalah orang-orang soleh. Nah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, yang diberi makan, diajak makan, para penuntut ilmu, dan seterusnya, itu disabdakan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menyatakan, la tashab illa mu'minan. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian berteman kecuali dengan seorang yang beriman. La tashab illa mu'minan. Jangan kalian berteman kecuali dengan seorang mukmin. Kemudian Rasulullah menyatakan, wala yakulu ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Wala yakulu ta'amaka illa taqi. Kata Rasulullah SAW, dan jangan memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan apa? Keutamaan memberi makan orang-orang yang bertakwa. Nah, yang memiliki kesolehan, memiliki kealiman, para talabatul ilm, apalagi kalau mereka sedang kesusahan, nilainya besar. Karena hidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena kamu dengan memberi makan mereka, dengan memberi makan mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang para penuntut ilmu, berarti engkau telah menguatkan mereka di dalam ibadah, dalam talabul ilm, dan itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Bisa saja bagaimana disebutkan oleh Hasan bin rahimahullahu taala, engkau mendapatkan pahala mereka. Nah, yang membuat barusan di grup kita kan kajian Islam itu kiriman itu. Nah, dia besarnya pahala membiayai penuntut ilmu. Nah, memberikan makanan mereka, kemudian apa? Mendirikan tempat tinggal mereka dan menafkahi mereka, engkau akan mendapatkan pahala mereka dengan tanpa mengurangi pahala mereka. Al-muhim, siapa saja yang dia menjadi sebab seorang menjalankan ketaatan, maka dia mendapatkan nilai yang sangat besar, pahala orang yang menjalankan ketaatan tersebut dengan sebab yang engkau lakukan. Engkau memberi makan dia, engkau memfasilitasi dia, engkau mengangkatnya dengan kendaraanmu menuju majlisul ilm, maka engkau mendapatkan nilai yang dia dapatkan dengan tanpa mengurangi pahala mereka. Luar biasa, ya khana hujan rahimani wa rahimakumullah. Nah, menjadi sebab orang-orang lain melakukan ketaatan itu luar biasa. Man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru orang lain kepada hidayah, kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Khana hujan rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang ke-9, kalian terakhir tanggung. Al-aklu bi thalathati asabi, makan dengan 3 jari. Nah, wa laquha ba'dal akal, dan menjilati jari jemari setelah makan. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tentunya dilihat kondisi apa makanannya, begitu juga masalah apakah dia boleh pakai sendok atau tidak. Nah, tentunya secara hukum asal boleh, semua boleh. Mau pakai tangan boleh, pakai sendok juga boleh. Tergantung kondisi makanannya. Kalau makanan yang enggak ketemu dengan 3 jari, ya sulit mengamalkan yang 3 jari. Nah, oleh hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathati aqabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan 3 jari, wa la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha, dan beliau tidak mengusap tangannya ataupun mencuci tangannya sampai beliau menjilati tangannya terlebih dahulu. Nah, ini lebih menunjukkan apa? Yang terakhir hikmahnya Allah alam, tidak terlalu rakus. Nah, yang terakhir hikmahnya wallahu taala a'lam bisawab. Tapi apa? Jangan 3 jari berguyur tapi habisnya banyak. Nah, itu berarti bukan enggak rakus, cuma karena makan 3 jari dia pelan. Wallahu taala a'lam bisawab. Al-muhim, ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan 3 jari. Yang ke-10, aklu ma saqata minhu athna at-ta'am au tanathar. Makan apa-apa yang jatuh dari makanan. Memakan apa-apa yang jatuh dari makanan ketika makan atau makanan yang berserakan. Nah, jangan dibiarkan terjatuh. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saqatat Luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Kalau suapan salah seorang di antara kalian jatuh, falyumit anhal adza, maka bersihkan kotorannya. Bersihkan kotorannya, wal yakulha, dan makanlah dia yang sudah dibersihkan kotorannya tadi, wala yadaha lisyaiton, dan jangan biarkan dia dimakan syaiton, jangan dibiarkan untuk syaiton. Ini khanafidin rahimani wa rahimakum, telah berlalu tentang hal ini. Ini kalau jatuh maka berupaya untuk dibersihkan, kalau ada kotornya baru dimakan kalau masih memungkinkan. Yang ke-11, yang terakhir, mashul qat'ah allati ya'kulu fiha wa la'quha. Mengusap nampan atau piring yang dia makan padanya dan menjilatinya. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, dikarenakan ucapan Anas radhiyallahu anhu fil hadis al-madhi, pada hadis yang telah berlalu, amarana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kami, annatlutal qas'ah, yakni namsahaha. Kami diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap bejan nampan. Wa natatabba'u atau natatabba'a ma baqiya fiha min ta'am. Dan kami diperintahkan untuk mencari-cari apa yang tersisa dari makanan. Cari, ada yang sisa enggak? Naam. Diperintahkan untuk mencari-cari kalau ada sisa makanan. Wa fi riwayah, dan dalam sebuah riwayat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bilakil asabi wastabha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari-jemari dan menjilati piring atau nampan. Wa qala, dan beliau mengatakan, innakum la tadrun bi ayyihil barakah. Naam, atau fi ayyihil barakah. Kalian tidak tahu di mana barakah itu tuh turun. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa adab makan yang bisa kita sebutkan. Dan di antara perkara yang juga penting untuk kita perhatikan adalah berupaya ketika kita makan dan minum diniatkan untuk supaya kuat dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diniatkan, nah ketika kita makan itu supaya dengan makan tegak tulang sulbinya, dan dengan tegak tulang sulbinya itu menjadi kuat dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan demikian supaya makannya dia bernilai ibadah dari sisi niatnya, tujuan dia dalam makan. Ini yang bisa disampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang kedua, ahkamuz zabaih. Nah, hukum-hukum seputar sembelihan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.